الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan, para jamaah sekalian rahmati Allah wal akhwat fillah, kita ketika mempelajari tauhid artinya kita membahas haknya al-khaliq dan al-makhluk. Ketika kita benar dalam menempatkan hak tersebut, maka kita berpegang teguh kepada tauhid, dan itu merupakan suatu perkara yang adil. Ketika salah dalam menempatkan hak, akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Karena ketika kita berbicara masalah tauhid, bagaimana kita bersikap kepada Allah dan bagaimana kita bersikap kepada hamba. Jangan terbalik, haknya Allah diberikan kepada hamba, haknya hamba diberikan kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika Nabi berada di atas keledai bersama dengan Mu'ad bin Jabal, beliau bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a." Faqala, "Akhbirun nasa." Qala, "La tukhbirhum fayattaqilu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa yang menjadi hak Allah kepada para hamba dan hak hamba kepada Allah? Mu'ad pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun hak Allah kepada para hamba, hendaklah hamba tersebut menyembah Allah saja, beribadah hanya kepada Allah, dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Adapun hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah." Nah, ini menjadi perkara yang sangat penting sehingga tidak salah. Ya, sehingga tidak salah. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang yang mendapatkan surga tanpa hisab di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Pertama sudah kita bahas, yaitu apa? Tidak minta diruqyah. Apa kaitannya dengan tauhid? Ya. Kemudian yang kedua, tidak minta itu apa? Tidak melakukan tatayur. Ah, yang ketiga, tidak minta atau tidak melakukan kai, ya, wala yaktawun. Nah, ini di sini ada bab dalam Sahih Bukhari, ya, kitab At-Tib, babnya manik tawa au kawa ghairahu ufadli man lam yaktawi. Bab orang yang melakukan pengobatan dengan cara kai. Ya, pengobatan untuk dirinya sendiri dengan kai, atau dia melakukan pengobatan kai untuk orang lain, dan keutamaan orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai. Apa al kai itu? Ya, yaitu meletakkan, ya, sesuatu yang panas di tempat yang sakit, biasanya untuk tujuan menghentikan peredaran darah terhadap tempat-tempat yang sakit, ya, yang kemungkinannya ada sembuh, ada tidak. Dan yang pasti, ketika tempat yang dinyos dengan besi yang panas itu mengalami kerusakan sel, ya. Adapun sembuh atau tidak belum tentu, ada yang berhasil, ada yang tidak, ya. Nah, di sini apakah kai itu boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh-boleh saja. Namun meninggalkan kai itu lebih utama. Kenapa demikian? Ya, karena di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5704 bahwa Nabi bersabda, "In kana fi syai'in min adwiyatikum syifa'un fa fi syaratati mihjamin aw ladatin binarin wa muhibbu an aktawi." Ya. Seandainya di dalam sesuatu dari pengobatan itu ada penyembuhan, dari pengobatan kalian ada penyembuhan, maka itu berada pada syartoti mihjamin, yaitu hijamah, yaitu bekam, ya. Nah, syarto di sini ya alat yang tajam. Ya, sehingga bagi para pembekam itu jadi khilaf di antara mereka, apakah dengan jarum, apa dengan pisau. Syarto ini ya yang tajam, ya. Au dengan api, dan aku tidak suka untuk kai. Nabi tidak suka melakukan kai. Ya. Apakah ini menunjukkan tidak boleh? Tentu di dalam dohir hadis ini menunjukkan bolehnya. Wa ma uhibbu, tapi aku tidak suka. Ya, an aktawi, untuk melakukan kai. Ya. Nah, kai tadi itu apa? Yaitu kai adalah meletakkan, ya, sesuatu yang panas, kemudian apa, diletakkan di anggota badan yang sakit dengan tujuan agar peredaran darah yang sakit itu berhenti, karena dengan adanya peredaran darah kepada yang sakit tersebut itu memperparah penyakit yang diderita, ya. Nah, oleh karena itu di sini bukan berarti tidak boleh kai. Dari hadis Jabir tadi Nabi tidak suka. Namun Nabi pernah mengirim, ya, tabib kepada Ubay bin Ka'ab, dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dari jalan Abi Sufyan dari Jabir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a minhu 'irqan tsumma kawa, ya, bahwa Nabi mengutus tabib kepada Ubay bin Ka'ab lalu memotong urat, ya, lalu dikai. Ya. Supaya apa? Darah yang beredar itu yang menyebabkan perparahnya penyakit supaya berhenti, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dibawa oleh juga Ibnu Hajar dari Anas, Ibnu Hakim, kawani Abu Thalhah fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, Abu Thalhah telah melakukan pengobatan dengan cara kai kepadaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan asalnya berada dalam Sahih Bukhari. Ya. Begitu pula hadis Anas riwayat Tirmizi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad bin Zararah minasyaukah. Hadis Anas yang diriwayatkan Imam Tirmizi bahwa Nabi juga melakukan kai kepada As'ad bin Zararah. Karena apa? Minasyaukah, karena penyakit atau sakit yang diderita oleh sebab syaukah itu duri, ya. Mungkin duri kemudian jadi infeksi. Maaf saya minum dulu. Ya, kemudian terjadi infeksi. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Imran bin Hussein, bahwa Nabi bersabda, ya, kana yusallim alayya hatta iktawaiti fataroka thumma taraktu alkai fa'ada. Ini yang ngucapin salam dalam keterangan disebutkan malaikat. Jadi malaikat mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, hingga aku melakukan kai, dan malaikat tersebut tidak mengucapkan salam, lalu aku meninggalkan kai dan malaikat kembali mengucapkan salam. Hadis ini disebut oleh Ibnu Hajar, ya, hadis Imran bin Husain riwayat Imam Muslim. Nah itu, ya. Kemudian dalam redaksi yang lain dikatakan innalladzi kana in qata'ani raja ilayya. Dia malaikat memutus aku lalu kembali lagi. Memutus dari apa? Dari salam. Ya. Kana yusallim alayya falamma iktawaitu amsaka anni falamma taraktuhu ada ilayya. Dalam lafaz yang lain, malaikat dulunya ucapin salam pada saya, pada aku, lalu ketika aku melakukan kai, dia menahan salamnya. Ketika aku meninggalkan kai, malaikat tersebut mengucapkan salam kembali. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa, ya, pengobatan kai tersebut bukan dilarang, namun tidak disukai. Nah, tidak disukainya ini dari sisi mana? Kalau kita perhatikan, karena kai itu menggunakan alat besi yang dipanasi kemudian diletakkan pada bagian badan yang sakit, logikanya tentu akan terjadi apa, pembunuhan sel yang ada di badan tersebut, harapannya agar sembuh. Kerusakan masih terjadi, ya. Nah, di sini dibawa juga oleh beliau, oleh Ibnu Hajar, yaitu hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kai faktawaina fama aflahna wala anjahna. Ya, wa fil lafdin falam yuflihan walam yanjahan. Rasulullah melarang sallallahu alaihi wasallam dari kai. Lalu kami melakukan pengobatan dengan kai, namun tidak beruntung, alias gagal. Gagal. Nah, kalau gagal, resikonya udah pasti, yaitu apa? Adanya kerusakan sel. Kalau berhasil, resikonya apa? Di situ adanya kemungkinan, ya, orang itu bersandar semata-mata kepada kai. Makanya di akhir hadis tersebut, setelah mengatakan Nabi bersabda, humul ladzina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini, ya. Siapa yang masuk surga tanpa hisab? Satu, mereka yang tidak minta diruqyah. Dua, mereka yang tidak melakukan tatoyur. Tiga, mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan kai. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ruqyah boleh. Kalau tatayur tidak boleh. Solusinya kemarin sudah al-fa'lu, al-fa'l optimis, al-kalimatul hasanah atau al-ism al-hasan, al-kalimatus sholihat, kalimat yang baik, nama-nama yang baik. Ya. Nah. Kemudian kain juga boleh. Boleh juga, hukum asalnya boleh. Cuma Nabi tidak suka. Nah, resikonya memang kalau salah menghadapi, maka ternafikan at-tawakkul. Bisa menafikan tawakkal. Yang jadi pertanyaan, bolehkah kita atau bagaimana hubungannya antara at-tawakkul dengan al-akhdhu bil asbab, antara tawakal dengan melakukan sebab-sebab. Maka para ulama menjelaskan tawakul merupakan bagian penting dari tauhid. Ya, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, bertakwalah kepada Allah kalau kalian orang beriman. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang beriman bertawakal. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan antara tawakal dengan mengambil sebab. Ya. Di antaranya antum pernah dengar sahabat memarkir kendaraannya. Dulu bukan mobil, bukan motor kan? Ya, kuda atau unta atau keledai, lalu dibiarkan. Saya bertawakal, ikat dulu baru tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Ya. Juga Nabi bersabda, meskipun ini bentuknya khabar, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Idza wafaqad da'idda fabari'a bi'idznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, ya, maka apa? Idza asaba ad-da'a, fabari abidnillah. Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, maka apa? Akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berobat mengambil sebab, orang miskin kerja mengambil sebab. Tidak ingin punya anak, kawin. Kalau enggak punya, kalau tidak kawin, ya sudah pasti enggak bisa punya anak. Ya. Tapi apa orang semua yang kawin pasti punya anak? Jawabannya tentu tidak. Begitu pula orang yang ingin punya kekayaan harus usaha. Kalau dia tidak punya usaha, ya bagaimana bisa? Ya. Nah, ini tentu antara tawakal dan mengambil sebab tidak bertentangan. Namun di sini ada isyarat bahwa ketika tidak minta dikai, tidak melakukan minta ruqyah, kalau tatayur jelas, ya, isyarat agar apa? Agar ketika kita mengambil sebab, jangan sampai menafikan tawakal. Karena tawakal itu, ya, kita lihat Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim dari api yang begitu besar dan menyala-nyala. Allah Ta'ala menangkan pada perang Badar, pasukan kaum muslimin hanya 313 kurang lebih, orang kafir Quraisy 1000 dengan perbekalan yang lengkap, Allah Ta'ala menangkan. Sering kita dengarkan dalam surat Al-Imran 173. Ya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. 173 surat Al-Imran. Tolong, ya, kalau ada mikrofon dibantu untuk membacakan terjemahannya. Silakan. Ada mikrofon? Dibantu terjemahannya. Supaya belajar tauhid itu, maaf, tidak hanya sekedar berhubungan dengan akhirat. Itu penting dan harus pertama dan utama. Namun dunia ini kan sebagai fasilitas, sarana, sehingga tidak salah. Dengan pemahaman tauhid, tidak salah menghadapi apapun problem yang kita hadapi dalam kehidupan dunia. Tolong dibacakan. Ali Imran 173. Kalau tidak salah no, ayatnya nanti enggak salah. Iya. Semuanya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata orang-orang itu menambah kuat dengan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Alladzina qala lahumun nas. Alladzina qala, ya, yaitu orang-orang yang berkata. Alladzina qala lahumun nas, kepada manusia. Apa perkataannya? Ini yang berkata nih orang musyrik Quraisy. Objek pembicaraannya adalah kaum muslimin. Apa kata mereka? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia sudah mengepung kalian. Yaitu pasukan Quraisy sudah mengepung kalian. Berkumpul mengepung kalian. Sehingga sekarang boleh kita ambil pelajaran, kira-kira kan musuh nih. Ya, kalau musuh itu kan efeknya apalah? Apa? Rasa takut kan begitu. Rasa gentar. Dulu PKI. Dulu ditakut-takutin Cina, ditakut-takutin Syiah. Sahih. Hah? Ini masih potensi loh. Kalau ini udah jelas. Kalau ini jelas. Pasukan sudah ngepung betul-betul. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang berkata kepada mereka, yaitu apa? Hei orang muslim, kaum muslimin, ini musuh kalian, pasukan Quraisy sudah jama'u lakum, qad jama'u, qad. Qad itu apa? Takkid. Sungguh benar-benar nih, bukan katanya, bukan ini sesuai dengan informasi begini, bukan benar-benar dikepung. Qad jama'u lakum, ini kan apa namanya bahasa sekarang, cyber, bukan demikian, ya, pressure, pesaiwar, pressure hewan, ya. Innan nasa qad jama'u lakum. Ini orang-orang pasukan bersenjata lengkap sudah mengepung kalian. Coba antum baca sejarah perang Badar. Ya. Bagaimana itu? 1000 lebih pasukan musyrik Quraisy dengan perlengkapan. Kalau sekarang mungkin dengan berbagai macam perlengkapan. Wah, sekarang pada saling pressure. Ya, perang dingin, perang urat saraf, sewor. Inna nasa qad jama'u lakum. Ditambah apa? Fahsyauhum. Fa ini fa sababiyah, ya, mudah-mudahan saya enggak salah. Namanya fa sababiyah. Apa? Dengan berkumpulnya menyebabkan kalian itu takut. Nah, ini setelah dikasih tahu berkumpul tentu saja dengan bukan hanya kumpul untuk makan-makan dan minum bareng. Mereka dengan senjata lengkap. Takutlah kalian, fasyauhum. Takutlah. Ternyata apa para jemaah? Fazadahum imana. Ternyata pressure seperti itu, saiwar semacam itu, justru malah menambah iman. Menambah iman. Bukan menambah keder, bukan menambah takut. Kemudian apa yang mereka ucapkan? Kemudian mengatakan waqalu hasbunallah, cukup Allah, wa ni'mal wakil, senikmat-nikmat tempat berlindung, tempat bertawakal, bersandar. Itu juga yang diucapkan Nabi Ibrahim sebagaimana hadis Ibnu Abbas ketika dilempar ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Maka Allah katakan kepada api, wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan, dinginlah dan selamatkan, jadi selamat untuk siapa? Untuk Ibrahim. Kata Abu Al-Aliyah, gurunya Imam Bukhari, seandainya Allah tidak mengatakan salaman dalam ayat itu, maka Nabi Ibrahim bisa meninggal, bisa mati karena kedinginan di dalam api, bukan kedinginan di dalam freezer, ya, freezer, bukan kedinginan di dalam es, tapi kedinginan di dalam api. Api jadi dingin. Coba, berapa derajat itu? Api itu apa? Panas. Kok jadi dingin? Apinya tetap api. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari tauhid ini? Yang kita hadapi sekarang, barangkali antum kerja di kantor, saingan sama rekan, rekan sejawat. Apakah di apa, di level supervisor, di level manager, atau di level direktur, atau sebagai lain sebagainya. Di pasar jualan, itu yang dihadapi kita. Yang kalah akidahnya, datang ke dukun, main gasa, gesek, gosok, ya. Atau melamar akhwat, lamaran ditolak, dukun bertindak. Ya, padahal tadi ini musuh. Ini musuh. Siap-siap dengan apa? Dengan senjata lengkap. Taruhannya apa? Nyawa. Tidak hanya nyawa sendiri, semuanya. Akhir dari segalanya. Akhir dari pergolakan hidup adalah mati, kan? Akhir dari pergolakan hidup mati. Sementara yang kita hadapi sekarang apa? Kerja. Jualan. Kemudian kerja saingan. Jualan saingan. Pertanyaan saya, adakah mereka yang tidak sabar sehingga tawakal tidak ada? Yang ada adalah yaitu apa? Sikap nakal, bukan tawakal. Ya, nakal, tidak jujur. Nakal dalam pengertian yaitu melakukan kesyirikan. Putus asa, pesimis. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, yang diucapkan kaum muslimin ketika menghadapi Quraisy dengan perlengkapan senjata yang lengkap, menghadapi apinya Namrud, Nabi Ibrahim. Nah, ini sehingga memang kalau kita mau merenung, kajian tauhid itu luar biasa. Yang tidak jadi luar biasa ketika tidak paham. Ketika hanya sekedar membahas secara global. Namun ketika dipelajari secara terperinci, masya Allah. Dan itu yang dituntut. Itu yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Seperti yang mudah-mudahan yang kita bahas ini. Ya. Sampai apa? Boleh, boleh kita tuh minta rukyah, boleh. Boleh kai. Boleh, tapi untuk tatoyur yang tidak boleh, mutlak. Ya. Nah, di sini meskipun ada huruf wau-wau, ternyata ini hukumnya tidak sama meskipun ada wau atof di sini. Karena apa? Ada qorinah tentunya, ya, ada qorinah. Ah, namun di sini semuanya yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh jelas sudah menafikan tawakal. Yang boleh terancam. Boleh ruqyah? Iya. Bolehkah? Iya. Tapi ingat, jangan sampai semata-mata itu kemudian menafikan tawakal. Nah, sekarang mari kita geser. Kita ambil ibroh al-ubur fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibroh wahai ulil absar. Ini namanya qiyas, ya, al-ubur. Apa? Kalau kamu berlaku melakukan itu tidak tawakal, hati-hati. Ya. Jangan semata-mata menyandarkan kepada sebab, kemudian wah saya akan terlindungi dari musuh karena saya sudah pakai baju besi, ya, senjata yang saya pakai adalah basoka, ternyata ditembak kena matanya. Matanya tidak mungkin dipakein baju besi, iya enggak? Atau manajemen bisnisnya masya Allah, modalnya juga tebel. Nah, ini ingat, setelah itu tawakal kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus baca itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena apa? Kadang kita itu ya sombong. Berhasil bisnisnya. Oh, inilah kalau manajemen saya terapkan. Nah, ini. Ya. Ketika ini sukses, wah inilah saya. Inilah saya. Ini para jemaah. Ya. Kemudian menafikan tawakal, ini tauhid kita terancam di sini. Oleh karena itu pentingnya untuk mempelajari tauhid, ya. Nah, ini selesai insyaallah. Untuk mungkin nanti juga ada pengulangan, tapi karena sudah dibahas, ya bagi saya pembahasannya sudah cukup, ya. Mudah-mudahan kedepannya seandainya hadis itu ada di sini pada berikutnya hadis Ibnu Abbas ini akan dibawa juga oleh muallif, ya, namun sudah kita bahas karena kemarin kita bahas yang terkait dengan man haqqaqa tauhid, ya, dakhala al-jannah bighairi hisab, yaitu kalimat atau kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab, barang siapa yang bisa mewujudkan, merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Namun tidak hanya itu saja, ya, tidak hanya tatoyur, tidak hanya ruqyah, tidak hanya ikai, tapi berobat juga ke dokter, ya. Mungkin juga sekarang tidak ada kai, yang ada seperti pemanasan yang dilakukan untuk penyakit kanker, yaitu dengan kemoterapi. Apakah bisa dikiaskan kepada kai? Karena memang itu pemanasan, meskipun tidak panas seperti besi yang dinyoskan ke badan kita, namun itu menyebabkan banyak sel-sel yang menjadi korban. Akhirnya rambutnya rontok, kulitnya kusam, dan seterusnya. Apakah bisa dikiaskan kepada kai? Kalau memang punya ilat yang sama, juga akan bisa dikiaskan ke sana, ya. Namun sudahlah, kita jangan berbicara kai, karena kai ini kan mengandung potensi dua, menyembuhkan dengan tetap di situ mesti ada bekas, ada rusaknya sel atau tidak. Rusaknya jelas tapi sembuh tidak, tadi sudah kita dengarkan bersama, ya. Nah, di sini terkait dengan masalah menafikan tawakal kepada Allah. Ternyata tawakal ini menduduki posisi yang penting dalam hidup dan tidak bertentangan. Ulama membahas dalam kitab-kitab akidah, tidak bertentangan antara tawakal dengan mengambil sebab. Ada orang yang cenderung dominannya itu sebab, ya, cenderung dominannya sebab. Ada orang yang cenderung dominannya tawakal. Maka jawabannya yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab akidah tidak menafikan antara orang mengambil sebab dan bertawakal. Justru yang salah kalau dia mengambil sebab dan hebat dalam mengambil sebab, manajemen bisnis, pengobatan yang modern dan lain sebagainya. Ya, lalu menafikan tawakal, ini yang jadi masalah. Tapi Nabi Ibrahim diikat, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Datang pertolongan. Ya. Nah, tapi ketika kita bisa bergerak, bisa beraktivitas mengambil sebab, silahkan ambil sebab, namun dibangun di atas tawakal. Oleh sebab itu, saya berapa kali menyampaikan 9 poin meraih kebahagiaan dalam hidup. 1, doa. 2, usaha. 3, tawakal. 4, syukur kalau memang berhasil. 5, sabar kalau memang gagal. Ya. 6, yaitu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. 8, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Ya, 7. 8 adalah mencari teman yang baik, ya. Ada 9, satu lupa saya. Ya. Itu. Doa, usaha, tawakal, syukur, sabar. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. 7, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. 9, berteman dengan teman yang baik, dengan orang yang soleh. Insya Allah kebahagiaan hidup akan tercapai. Coba antum perhatikan, tidak akan lepas ya dari poin-poin ini, sisi-sisi kehidupan kita, tidak lepas dari itu. Ini. Baik, selanjutnya saya akan bacakan keterangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sebagai pensyarah Kitabut Tauhid, kemudian syarah itu diberi nama Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, ya. Apa kata beliau? Hadzal babu kalmutammimi, ya, lil babil ladzi qablah. Bab ini ya menjadi seakan-akan menjadi penyempurna bagi bab sebelumnya. Li'anna alladhi qablah, karena bab sebelumnya adalah bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab sebelumnya adalah keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa dihapus ya dengan tauhid dari dosa-dosa. Famin fadlihi hadzal fadlul adzim, di antara keutamaan ya keutamaannya adalah yaitu keutamaan tauhid, keutamaan yang sangat agung Allah dia sa'ilaihi kullu aqil, di mana setiap orang yang berakal berupaya untuk meraih dan mendapatkan fadl, keutamaan yang agung tersebut, yaitu apa? Wa huwa dukhulul jannati bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab, ya. Kemudian beliau menjelaskan susunan kalimat ini, man haqqaqa tauhid, man qauluhu man, man di sini adalah man syartiyah, isim syarat. Man haqqaqa, barang siapa, ya, man barang siapa haqqaqa, merealisasikan at-tauhida, yaitu tauhid. Jadi man itu siapa? Ya siapa saja. Namanya isim mausul, ya, memberi faedah umum, yufidul umum. Disebut dengan apa? Man syartiyah, isim syaratnya. Barang siapa begini akan begitu. Barang siapa begitu akan begini, ya. Wa fi'lu syaratnya apa? Haqqaqa. Haqqaqa. Ini fi'il syaratnya. Ya, man haqqaqa. Ya. Wa jawabuhu, adapun jawab syarat dakhala. Dakhala. Barang siapa begini, barang siapa merealisasikan tauhid, dakhala, maka dia akan masuk, dakhala. Itu jawabu syarat. Nah, di dalam hadis Quran banyak, ya, man amila salihan min dzakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini juga termasuk ini, ya, man amila salihan, man siapa, ini min, mannya adalah apa, syarat. Syaratnya apa? Man amila salihan, barang siapa melakukan amal soleh, laki atau perempuan, syaratnya itu, ya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, maka jawabannya fala nuhyiyannahu. Nuhyiyan ini sebagai jawab syarat, seperti itulah, ya. Tentu bagi yang belajar bahasa Arab paham, bagi yang belum diberikan sedikit pemahaman ini, dikupas sedikit berdasarkan ikuti rutenya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tentu saja insya Allah tidak akan membingungkan dan tidak mengurangi maksud dan tujuan. Justru sebaliknya, menambah indahnya ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bahasa Al-Quran, di mana bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ya. Kemudian qauluhu bila hisab, adapun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tanpa hisab, ay la yuhasabu, dia tidak akan dihitung, ya, tidak akan dihisab. Dulu sudah pernah saya sampaikan urutan-urutannya. La alal ma'asi wa la ala ghairiha. apakah itu perbuatan maksiatnya atau yang lain, tidak dihitung, tidak dihisap, ya. Padahal orang hisap, ada hisap yang mudah, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, ada, ini tidak, ya. Nah, adapun wa tahqiqut tauhid, adapun maksud dari merealisasikan tauhid adalah takhlisuhu minasyirki, bebasnya dari kesyirikan, bebasnya dari kesyirikan. Wala yakunu, apa itu? Wala yakunu tahqiqut tauhid, dan tidak mungkin bisa terwujud orang untuk, tidak bisa terjadi orang merealisasikan tauhid illa bi umuri salasatin, ya, kecuali dengan tiga perkara. Ini yang ingin disampaikan beliau, tiga perkara, ya. Namun kalau saya bandingkan dengan keterangan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, orang yang merealisasikan tauhid itu adalah orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, persaksian. Nah, ternyata persaksian itu harus mengandung empat unsur. Di sini ada tiga. Apa empat unsur itu? Adalah memahami dan mengetahui al-ma'rifah bil masyhudilahu. Memahami dan mengetahui apa yang dipersaksikan. Yang kedua apa? Yaitu an-nutqu bihi, mengucapkan persaksiannya. Yang ketiga al-i'lamu bihi, yaitu mengumumkan persaksiannya. Yang keempat al-amal bimuqtadah, melakukan konsekuensi dari persaksian. Nah, kalau di sini tiga, bisa kita bandingkan. Ini keterangan para ulama, ya. Di sini apa? Perkara pertama untuk bisa mewujudkan dan betul dalam kita bertauhid, satu, al-ilmu. Harus dengan ilmu, ya. Nanti ini ingin saya sampaikan syarat la ilaha illallah ada tujuh, ya, al-ilmu. Fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Maka tidak mungkin, kata beliau, engkau bisa mewujudkan sesuatu sebelum engkau mengetahui sesuatu itu. Antum ingin jadi dokter, ya, jadi tukang insinyur, katanya. Ingin jadi pengusaha sukses, maka sudah pasti mengadakan analisa, mengadakan penelitian, mengadakan apa namanya investigasi. Oh, kalau bisnis ini begini, menjajaki pasar, berarti itu ilmunya. Ya, berlaku untuk umum, untuk segala hal. Maka kata beliau, tidak mungkin engkau bisa merealisasikan sesuatu sebelum engkau mengetahui sesuatu itu. Qala Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang di sini dibawa surat Muhammad ayat 19, yaitu apa? Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu. Tentang apa? Annahu la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah, tidak ada, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maka la ilaha illallah ini harus dipelajari, dipahami dengan ilmu. Wahab bin Munabbih ditanya ketika ada orang mengatakan bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah, kata beliau, iya, kalau kunci itu ada anak, ada gigi-giginya. Kalau tidak ada giginya, kunci enggak bisa dipakai untuk buka pintu. Lost. Harus ada giginya. Giginya itulah syarat la ilaha illallah. Berarti harus dengan ilmu. Dan syarat la ilaha illallah nomor satu adalah ilmu. Ya, nomor satu ilmu. Itu. Yang kedua, as-tsani, ini sudah adzan ya? Ya, kita adzan dulu, tolong kasih tahu. Baik, ya, ini sudah masuk adzan. Kita adzan dulu, insyaallah kita akan lanjutkan nanti insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Barangkali bisa dicatat secara global dulu sebelum terperinci tentang syarat la ilaha illallah. Ya, ada 7 para ulama menjelaskan. 1, ilmu, al-ilmu, ya. Al-ilmu. Ya, lawannya adalah al-jahlu. Kebodohan. Yang kedua adalah al-yakin. Lawannya adalah asyak, keraguan. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul. Menerima, yaitu dengan hati dan lisannya. Lawannya adalah ar-rad, menolak. Menolak. Dan yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad. Apa al-inqiyad? Yaitu menjalankan, menjalankan konsekuensinya. Lawannya adalah at-tarku, meninggalkan. Yang kelima, ini penjelasan global dulu. Yang kelima adalah asidku, yaitu membenarkan, ya, membenarkan dengan hati dan lisan. Kemudian lawannya adalah al-kadib, mendustakan. Ya. Yang keenam adalah al-ikhlas. Al-ikhlas, ya, memurnikan amal dengan niat yang benar, bersih dari kesyirikan. Itu maksudnya al-ikhlas, ya. Tentu lawannya adalah asyirku, kesyirikan. Lalu yang ke 7 adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Dengan kalimat tersebut, la ilaha illallah, dan juga cinta dengan konsekuensinya. Lawannya adalah al-bughdu, yaitu benci. Nah, ini 7 secara global, insyaallah perinciannya pada keterangan yang akan datang, insyaallah. Ya, kita lanjutkan di sini keterangan Syekh sampai akhir, ya, satu halaman. Yang kedua, al-i'tiqad. Jadi orang bisa mewujudkan tauhid pertama dengan ilmu, kedua dengan keyakinan. Keyakinan apa? Terhadap ilmu yang sudah diketahui. Fa idza 'alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq at-tauhid. Kalau engkau mengetahui tapi engkau tidak yakin, bahkan engkau sombong, maka engkau tidak bisa mewujudkan tauhid, ya. Nah, ini dilakukan, kesombongan ini, oleh siapa? Oleh Fir'aun, ya, seperti terdapat dalam surat An-Naml ayat 13-14. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrum mubin wa jahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, ketika telah datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami ditampakkan, mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Mereka jahadu biha, menolak dengan kesombongan, ya. Wastaiqonatha, dan anfusuhum, hatinya yakin, hatinya yakin, ya. Ya, seperti kufurnya iblis, ya ini. Nah, jadi kalau apa? Kalau tahu tidak yakin dan sombong, maka tidak bisa mewujudkan tauhid. Qala Allah Ta'ala lil kafirin, lalu di sini membawa tentang orang kafir yang mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, sebagaimana Allah firmankan, apakah dia Nabi Muhammad menjadikan sesembahan yang banyak menjadi yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini merupakan perkara yang aneh, kata mereka. Aneh, ya aneh. Famaqtaqadu infiradallah bil uluhiyyah, maka mereka tidak yakin dengan keesaan Allah dalam masalah uluhiyah, ya, tidak yakin dengan keesaan Allah tentang uluhiyah, ya. Maka harus ketahui ilmu, kemudian i'tiqad, keyakinan, baru yang ketiga al-inqiyad. Ini semua sebenarnya masuk kepada syarat la ilaha illallah. Ini tiga. Kalau syaratnya tujuh, ya, ini sebutan tiga. Tiga baru bisa dikatakan mewujudkan tauhid. Ya, yang ketiga al-inqiyad. Apa al-inqiyad? Melaksanakan konsekuensinya. Faida alimta wa taqadta wa lam tankut lam tuhaqqiq at-tauhid, ya. Kalau engkau mengetahui dan engkau yakin tapi tidak menjalankan konsekuensinya, maka engkau tidak dikatakan, ya, tidak bisa dikatakan merealisasikan tauhid, ya, tidak bisa dikatakan merealisasikan tauhid. Jadi para jemaah rahmati Allah, ya, orang yang tidak menjalankan konsekuensi, dia tahu, dia yakin, maka tidak bisa, ya. Jadi ilmu, i'tiqad, yakin, menjalankan konsekuensi. Tapi tadi tujuh, al-ilmu, al-yakin, al-qabul, al-inqiyad, al-ikhlas, ya, kemudian al-mahabbah, asidku, tujuh. Al-ilmu, al-yakin, al-qabul, asidku, al-inqiyad, ya, al-mahabbah, al-ikhlas. Ada tujuh ini. Ya, itu tujuh. Namun di sini beliau katakan Allahu a'lam bisawab, berarti beliau membawa tiga ini, ya, sebagai pilar utama bagi seseorang dikatakan bisa mewujudkan tauhid, ya. Lalu beliau bawa firman Allah surah As-Saffat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan dulu ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka apa? Yastakbirun, sombong. Ya. Kemudian mereka berargumen, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila? Nah ini, ya, itu alasannya. Iblis bukan tidak yakin, iblis yakin pada Allah Ta'ala, percaya, beriman pada Allah Ta'ala, cuman sombong. Sombong, ya, sombong ini perkara berat. Al-kibru batarul haq wa qamtun nas, kibr itu menolak kebenaran dan meremehkan sama manusia. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak masuk surga selama di hatinya masih ada kesombongan meskipun seberat biji dzarrah, ya. Nah, istikbar ini adalah sifatnya iblis. Disuruh sujud sama Adam tidak mau, ya. Wa itqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami suruh iblis sujud kepada Adam tidak mau, ternyata apa? Aba wastakbar, enggan dan sombong, dan dia termasuk orang yang ingkar. Lalu kata beliau, faida hasala hada, apabila tiga perkara ini bisa didapatkan, seseorang mendapatkannya, melakukannya, ilmu, i'tiqad, yakin, inqiyad, menjalankan konsekuensinya. Tahu, kalau ada orang tahu tapi tidak yakin, ada. Orang tahu yakin tidak mau mengerjakan juga ada. Iblis tahu yakin tapi tidak mau karena sombong, ya, inqiyad. Maka tiga ini kata beliau, ya, faidah hasalah hada wa haqqaqat tauhid fa innal jannata matmunatun lahu bighairi hisab. Maka apabila hal ini tercapai dan bisa mewujudkan tauhid, maka surga menjadi jaminan bagi orang tersebut, masuk ke dalamnya tanpa hisab. Wala yahtaju an naqula insyaallah, tidak perlu mengatakan insyaallah. Pasti itu. Ya, pasti. Kalau itu terwujud, li'anna hadza hikayatu hukmin sabitin syar'an. Karena itu merupakan hikayah, satu ungkapan tentang hukum yang telah tetap secara syar'i. Ya. Walihada, ini alasannya. Oleh karena itu, ya, ini alasannya, jazamal muallifu rahimahullah ta'ala bidzalika fit tarjamah duna an yaqula insyaallah. Oleh karena itu, penulis siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau ya rahimahullah jazama, apa? Memastikan. Jazama, menekankan tanpa ragu-ragu dalam kalimat beliau, yaitu man haqqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab, tanpa mengatakan insyaallah, tidak mengatakan insyaallah. Paham di sini? Ya. Nah, yang ini perlu kita para jemaah ya, untuk mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ilmu, berarti kita harus menuntut ilmu. Semoga semua diberikan kesehatan untuk kita bisa bahas bersama pada pekan pertama dan ketiga di hari Sabtu ba'da maghrib ini. Ilmu, karena kita selalu berlanjut. Kedua, menghasilkan keyakinan. Karena apa? Al-ilmu yufidul yakin. Ilmu itu melahirkan keyakinan. Berapa kali saya sampaikan, kalau air bergerak dikatakan taharrukal ma. Kalau air taharrukal ma, air bergerak, goncang, antum goyang. Tapi ketika air tenang, diam, dikatakan apa? Aikona al-ma'u aikon. Dari kata yakin, aikona, yaitu apa? Itma'anna, tenang. Tenang. Masya Allah, ini besar sekali. Karena Anda pagi keluar menuju tempat kerja. Apakah di kantor, apakah di pabrik, apakah di pasar. Itu semua adalah, boleh dibilang apa? Ya, spekulasi hidup. Kalau tidak ditopang dan didasari oleh apa? Ilmu yang melahirkan keyakinan. Di mana keyakinan ketenangan. Maka banyak orang yang stres. Banyak orang yang tidak tahan dengan goncangan dan goyangan hidup. Padahal cuma sekedar ya kecil. Ini para jemaah. Tapi dengan itu kita akan tenang. Dijaga oleh ilmunya. Kata Ali bin Abi Thalib, orang punya harta, dia yang jaga harta. Orang punya ilmu, ilmu akan jaga dia. Hadapi masalah, ilmunya datang. Iya, saya sudah tahu ini. Datang keyakinan. Jadi tenang akhirnya. Tenang. Ya. Makanya ilmu itu maknanya al-yakin. Memberikan yakin. Yakin maknanya tenang. Kalau orang tidak punya ilmu, akan selalu berada di persimpangan jalan. Selalu dihantui oleh perkara-perkara yang meragukan. Oleh perkara-perkara yang membuat dia tidak tegas dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, makanya hadis-hadis menjelaskan banyak. In asabaka syai'un fala takun lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al li'anna lau tafta'amal asyaiton. Ya, kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya aku begini maka akan begitu, tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, karena kata-kata seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Ya. Ya. Apa kata seandainya? Antum misalkan, saya sudah rencana tidak mau pergi ke tempat tersebut, saya ragu. Ya, jatuh saya di jalan. Seandainya saya tidak, tidak ini maksudnya. Ya, itu kata-kata seandainya, yaitu menyesali perbuatan yang sudah terjadi dengan kata-kata seandainya. Nah, tapi kalau kita sudah belajar, seandainya ini seandainya ada yang benar, ada yang salah seandainya itu. Ya, lau-lau ini ada yang benar, ada yang salah. Ya. Seperti seandainya Allah bukan apa? Laulallah tsumma tabib. Seandainya bukan dokter itu mati orang ini. Itu enggak boleh. Tapi pakai laulallah tsumma laulat tabib. Seandainya bukan karena Allah kemudian dokter tersebut mati, itu boleh. Ini seandainya ada yang benar yang salah. Maka dengan ilmu ya, kita bisa mendudukkan. Akhirnya apa? Melahirkan ketenangan. Ketenangan. Ya. Sehingga apa para jemaah? Kenapa saya selalu angkat, saya refleksikan kepada kehidupan kita sehari-hari, ya. Ayo anak-anak, jangan ya terjatuh, ya. Refleksikan kepada kehidupan. Ayo anak-anak, anak-anak sana ya. Ya, ayo semuanya. Ya, kita refleksikan kepada kehidupan kita, ikhwan. Sebab tauhid jangan hanya berhenti di masjid. Berhenti dalam catatan, tapi justru dalam kehidupan. Nah, kalau kita tidak menyadari, terkadang kita tidak berusaha untuk menghadirkan apa yang kita pelajari di kantor, di pabrik, di pasar, atau di mana saja. Tapi kalau itu hadir bersama kita, insya Allah, pertama dapat pahala, keridhaan Allah kita harapkan. Yang kedua, insya Allah mental kita terjaga, tidak akan pernah merasa minder, keder, apalagi blunder. Tapi kalau kita salah, jadi minder, jadi keder, jadi blunder, ya, ujung-ujungnya ya badannya blunder. Artinya apa? Kita mudah putus asa, mudah stres, ya. Tapi kembalikan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang hati sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, tidak akan bisa berpengaruh. Bahkan wah, sudah anak kecil saja diberikan apa? Tauhid yang tinggi kedudukannya, Ibnu Abbas. Ya, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa idza tama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu, berpadu, bergotong royong kerjasama, untuk apa? Untuk menolong dan memberikan manfaat kepadamu. Semua tidak akan pernah ada artinya kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, semua, seandainya semua manusia bersatu seluruh dunia untuk mencelakakanmu, maka juga tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan untukmu. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Maka ketika ke kantor, dengar ada orang mau geser kedudukan saya, sementara sudah benar, sudah bismillah. Seandainya tergeser betul, kita yang terdolimi. Seandainya tergeser betul, pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu jadi kebaikan bagimu, dan boleh jadi yang kamu cintai, yang kamu suka, itu jadi keburukan bagimu. Kamu tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Bukti, mau bukti? Mungkin dulu ada seorang yang menginginkan nikah dengan si fulanah, atau si fulanah mau nikah dengan fulan. Apapun keadaan akan aku hadapi. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan ku seberangi. Masya Allah, memang bisa. ya baru naik sudah ngos-ngosan kok ini ya. Apa? Karena begitu hebatnya. Tapi orang tuanya tidak setuju, ini tidak setuju. Akhirnya fulan nikah sama fulana, fulana sama alan, emang lain. Dalam perjalanan saya tanya sama antum, ya mungkin tidak si fulan ini mengatakan, untung saya tidak kawin sama dia, ternyata dia perempuan brengsek. Atau sebaliknya perempuan mengatakan, untung saya tidak kawin sama dia, dia wab badung. Mungkin tidak, saya tanya, mungkin. Inilah para jemaah, ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti ada hikmahnya. Orang yang bertauhid insya Allah paham dan menghadapi segalanya insya Allah mengembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Adapun sebab akibat, di mana ada sebab ada akibat, ada aksi ada reaksi, biasa. Ya, diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Anda sudah menyalahi akad berbisnis dengan saudaranya, sehingga Anda tertipu, rugi, bangkrut. Stres, bisa stres. Bisa kolaps segalanya. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu. Ya, yang kedua apa? Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati kita, menjaga fisik kita semuanya. Kemudian karena dia menyalahgunakan akad yang sudah disepakati sehingga antum mengalami kerugian, ya bisa diminta ganti ruginya. Bukan berarti setelah itu lalu apa? Ya sudahlah. Enggak, boleh. Tapi kalau ya sudahlah enggak ada masalah. Ya, boleh. Nah, supaya apa? Supaya tidak stres. Seandainya dalam proses antum minta haknya antum ternyata tidak, ya sudahlah. Ya. Apa namanya? Apa yang qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini para jemaah, ini kita harapkan ya bisa apa? Bisa hadir dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tidak hanya di masjid saja, ya. Di kantor, di pabrik, di pasar, di toko, di mana saja. Di rumah, apalagi. Mari kita wujudkan tersebut. Karena tidak mungkin Allah membuat peraturan kemudian tidak ada manfaatnya dalam kehidupan dunia ini. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Kemudian jangan sampai korbankan akhirat. Akhirat pertama dan utama, dunia insyaallah ikut. Nabi bersabda, "Man kana tid-dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kana til-akhirati niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa attathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata, Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan akan menjadikan rasa kurang, serakah rakus di kedua pelupuk matanya dan tidak akan pernah datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang niatnya adalah akhirat menjadi niatnya, Allah akan menolong urusannya dan akan dijadikan rasa cukup dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Antum berbisnis, kerjasama dengan orang, hati-hati. Al-mu'minun ala syurutihim, dijaga akad. Ya ayuhalladzina amanu, aufu bil'uqud. Wahai orang beriman, jagalah akad-akad yang sudah disepakati. Tawakal pada Allah Ta'ala. Inna allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa'idha qataltum fahasinu fil qitlah wa'idha dabahtum fahasinu fid dibahah. Allah telah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu. Bahasa kita apa sekarang ini? Profesional. Kasih contoh sama Nabi, kalau membunuh, bunuh dengan cara baik. Meskipun benci sama tikus karena ngerusak barang, jangan dibakar, jangan disiram air panas, jangan ditenggelamin, mati pelan-pelan, langsung kepruk, prek. Itu membunuh dengan baik, cepat mati. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Kata para ulama, ini contoh. Apalagi kalau ngurusin umat. Mari kita semua saling ta'awun alal birri wat taqwa. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika antum berbisnis, kerjasama dengan kawan, jelas. Ya, harus ada hitam di atas putih. Kalau sudah paku, ya, antisipasi agar tidak ada di situ celah bisa saling merugi satu sama lain. Kemudian kok masih terjerumus? Tawakal pada Allah Ta'ala. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian para jemaah rahmati Allah. Saya selalu sampaikan kepada antum, kepada jemaah sekalian, bahwa pelajaran-pelajaran agama ini ya tentu merupakan jalan hidup dalam menghadapi kehidupan menuju kepada akhirat. Ya, sehingga jangan sampai salah paham ya untuk akhirat, namun setelah dalam kehidupan dunia nyatanya kok tidak mencerminkan. Kita tinggalkan tawakal. Kita tinggalkan doa. Yang ada hanya ini harus begini. Ya, yang mengemuka sebab akibatnya. Kalau merah dicampur kuning jadi oranye. Ya, kalau merah campur biru jadi ungu. Ya, itu betul. Kita jaga. Tapi doa Kemudian usaha tadi, tawakal, syukur, sabar, itu harus mengiringi semuanya. Terkadang lalai, antum boleh buktikan. Untuk bersyukur, untuk berdoa, yang mengemuka cuma usaha. Hasilnya stres. Kalau berhasil, sombong. Berhubung kita ngaji, yakinlah. Pasti ilmu itu akan membisikkan, lu kamu tuh sombong. Astagfirullah, ya Rabbi. Duduk sendiri, merenung. Astagfirullah, saya tidak bersyukur ini. Astagfirullah, ya. Masa dapat biasanya untung 1 juta, dapat untung 500 ribu, katanya rugi. Rugi. Padahal apa? Masih untung. Berarti apa? Kita tidak bersyukur. Ini para jemaah, hadirkan semuanya itu. Memang sih, setan pandai untuk membisikkan pada kita, untuk menjerumuskan kepada kekufuran, apakah besar atau kecil, ya. Tapi dengan ilmu, insya Allah, tidak apa. Walam yusirru ala ma faalu wahum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus dalam kubangan dosa, padahal tahu. Nah ini. Nah kita kalau tidak sadar, meskipun tahu, terus menerus dalam kekufuran, tidak bersyukur, tidak sabar, tidak tawakal, tidak berdoa. Ini para jemaah. Boleh kita buktikan bersama dalam perjalanan hidup ini. Makanya inilah fungsinya untuk majelis ilmu, ya, agar ilmu menjaga kita, memberikan peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Selesai sudah, ya. Terakhir ini, amma binisbati lirrajul almuayyan fa innana naqul insyaallah. Adapun kalau kita berbicara, ya, berdasarkan perorangan tertentu masuk surga, itu harus mengatakan insyaallah. Tidak boleh mengatakan fulan masuk surga. Ya, kecuali yang ditakyin oleh syariat seperti Ukasyah, ya, seperti Ukasyah. Ya, akhirnya setelah itu, ya sahabat, kok Ukasyah saya juga ya Rasul, sudah Ukasyah sudah mendahului kamu. Ya, seperti 10 orang sahabat al-mubasysyirin bil jannah dikabarkan dengan kabar gembira masuk surga. Ya, sehingga hati-hati di masyarakat itu ada, ya. Bukankah dia ahlul khair? Khair, boleh itu. Kita saksi ahlul khair. Bukan dia ahlul jannah? Jannah, ahli surga? Surga, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan di Sahih Bukhari ada, ya, berkataan apa? Yaitu syahid insya Allah. Orang sudah mati perang, syahid insya Allah. Kenapa? Pernah dulu ada di zaman Nabi, hebat perangnya. Nabi mengatakan huwa min ahli nar, dia ahli neraka. Loh, para sahabat yang lain pada heran. Kalau dia ahli neraka, bagaimana kita? Dia semangat sampai mati. Ternyata ada saksi ketika dia terluka parah, ambil pedangnya ditusukkan ke dadanya alias bunuh diri, sehingga Nabi mengatakan dia sebagai ahli neraka. Dan Nabi mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Oleh sebab itu tidak boleh kita mentakyin. Apa mentakyin? Yaitu menspesifikasikan seseorang, menghususkan seseorang, dia ahli surga, fulan neraka. Tidak boleh. Fulan surga insyaallah, fulan syahid insyaallah, apalagi neraka, enggak boleh. Orang Islam enggak boleh, insyaallah neraka dia, meskipun insyaallah enggak boleh. Jangan, ya. Itu para jamaah. Justru harapannya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah. Dan tentu harapan kita, majelis-majelis seperti ini dan majelis ilmu yang lain, ya, mudah-mudahan memberi kontribusi. Dan kita tidak tahu di antara antum yang ikhlas dalam ibadah, dalam bertauhid, yang ikhlas dalam berdoa, yang ikhlas dalam talabul ilm, sehingga apa, barangkali menjadi salah satu sebab di antara sebab-sebab yang lain terhalangnya bencana-bencana yang turun seperti yang sekarang ini terjadi, ya, di Jember kemarin gempa, padahal dekat Semeru. Semeru masih belum kelar. Gunung Merapi sekarang juga sudah mulai apa namanya, seakan-akan tidak mau ketinggalan dengan Semeru. Yang lainnya banjir, oh, di mana-mana para jemaah. Ya, tolong doa-doa yang diajarkan Nabi ya dibaca, tolong dibaca. Kita tidak tahu siapa doa antum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa langsung menembus langit, ada. Kita tidak tahu. Ya. Doa ini angin gede sudah. Betul enggak? Sudah berseliuran di atas Bekasi. Merasakan tidak antum? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Wa'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Rawahu Muslim. Itu doa yang dibaca Nabi ketika beliau melihat awan hitam. Ya, beliau takut melihat awan hitam. Sampai mundar-mandir masuk rumah, keluar rumah. Sampai Aisyah mengatakan, ada apa ya Rasul? Ada apa? Aku takut ini awan hitam ini. Ya, seperti terjadi pada kaum Ad. Yang dikira dia air yang akan turun hujan, ternyata azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan dari angin, ya. Sementara awan ditiup oleh angin, jadi tornado, jadi lesus, jadi angin puting beliung. Ya. Tadi di Jakarta pohon tumbang kena mobil. Ini para jemaah, mari semua kita ya, seandainya menimpa kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai dalam keadaan su'ul khotimah, dengan berbagai macam keburukan yang kita lakukan, baik keburukan batin maupun dohir, hati, keyakinan, riya, sombong, angkuh, dan juga dohir, perbuatan dosa, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita. Ya, mari semua bersama-sama. Untuk apa? Untuk menyadari. Ya, agar apa? Agar menjadi sebab terhalangnya, turunnya adab Allah. Yang kedua, seandainya itu menimpa, semoga kita dalam keadaan yang baik. Sehingga meninggal menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan, bukan semata-mata rutinitas pengajian, formalitas daripada masjid, tidak ada kegiatan, tidak itu. Tapi kita ingin hakikat dari semuanya itu. Bawa nanti ke kantor, hasil kajian. Bawa ke pasar, hasil kajian. Bawa ke pabrik, bawa kemana saja. Sehingga apa? Kita dibarengi setiap langkah dengan ilmu yang kita pelajari. Silahkan kalau ada pertanyaan, materi sampai di sini, insya Allah masuk kepada berikutnya, insya Allah pekan depan atau yang akan datang. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah? Oh, sunat laser, ya. Iya. Iya. Pertama, kalau kai itu karena sakit. Ya, karena sakit. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi pembuluh darah, ya. Pernah terjadi tadi pada seorang sahabat, itu pembuluh darahnya karena mungkin membusuk ya, diputus. Sebab kalau dia pembusukan terus terjadi akan merambat. Ya, mungkin Allahu a'lam ya, seperti biasanya orang diabetes dari kaki ya biasanya itu. Itu kan diputus ya. Lalu dinyos. Sehingga apa? Di situ mati sel yang merusak dan sel yang tidak rusak. Ah ini. Ya. Ah, kalau yang berhasil sembuh dari penyakitnya namun menyisakan rusaknya sel sehingga mungkin ada bekas di situ. Dan pasti panas jadi borok. Tapi boroknya tidak seperti yang awal. Ah, kalau laser ini adalah bukan menyembuhkan penyakit namun memutus kulup. Ya. Kulup yang menutupi kepala dakar anak atau orang tua yang disunat atau dikhitan, ya. Nah, maka di sini memang hukum asalnya adalah bagaimana dia putus, ya. Adapun caranya ternyata masing-masing daerah punya hal yang beda-beda. Kalau dulu saya masih kecil, menangi paman saya di kampung, ya. Kalau saya memang pakai tukang cala. Kalau ini tidak, ini bambu dibentuk seperti ini. Bambu bentuk seperti ini. Bambu terus begini, ini tajam. Kulitnya dimasukkan ke dalam. Dikasih telur, kasih kunir, kunyit, baru bisa sigar. Ngeri, sama pisau. Pisau biasa. Ya, masuk pisau biasa memang khusus tuh dia ini. Ya. Nah, itu. Nah, sama yang lain dicala. Nah, sekarang di laser. Nah, maka di sini Allahu a'lam bishawab. Pertama, yang jadi pembahasan adalah tujuannya. Tujuannya motong kulub. Yang kedua, caranya. Nah, caranya memang tidak disebutkan secara khusus. Yang penting, ya, dipotong kulubnya. Ya, apakah mau pakai pedang, mau pakai kapak, ya, mau pakai belati. Yang pasti, ya, caranya haruslah tidak menimbulkan doror, madorot yang lain. Ya, kalau caranya tidak menimbulkan madorot lebih besar, tentu itu dibolehkan. Apalagi mengurangi madorot. Nah, sekarang tinggal laser itu apakah menimbulkan madorot yang lebih besar dari cala, ya, yang di pisau diputus atau tidak. Saya sampai sekarang belum mendapatkan data yang valid. Kila katanya mempengaruhi kepada apa namanya faktor seksual ke depannya. Benar tidak? Antum buktikan dulu yang dilaser di sini. Ada yang dilaser di sini? Kayaknya semua di sini belum menangi laser, ya. Itu. Belum menangi laser. Ya. Nah, tinggal nanti, sebab mereka yang melakukan itu adalah ahlinya. Gak ada yang berani tukang cala kecuali dokter, ya. Sementara menurut mereka hal tersebut bisa mempercepat proses sel yang mungkin di situ putus bisa cepat bersambung, ya. Namun kalau memang betul hasil penelitian bahwa itu memberikan madarat ke depannya, ya tentu dijadi pembahasan, ya. Nah, tapi dari asal cara, asal tujuannya terpotongnya kulub. Ya, adapun caranya masuk salah satunya di sini dengan pertimbangan yang sudah dijadikan sebuah bahan kajian penelitian, sehingga ini tidak hanya di satu tempat tapi sudah banyak di berbagai tempat, bahkan boleh dibilang lebih mahal, ya, biayanya karena mungkin obatnya dan seterusnya, ya. Namun kalau faktanya sehari sunat sehari bisa pakai celana, itu ya enggak benar, ya. Hah? Sehari sunat besok pakai celana, itu faktanya tidak demikian. Ala kulli hal, ya, selama tidak mengandung bahaya. Tapi kalau itu disama dengan kai, tentu beda. Kai itu berangkat dari sakit ingin sembuh. Ini dari sembuh jadi sakit, ya enggak, ya kebalikan, dari tidak sakit jadi sakit. Habis dilaser sakit enggak? Sakit enggak? Hah? Enggak tahu. Nah, kalau kalian tuh bilang iya, berarti antum di laser. Enggak kan? Sakit kan? Sakit. Tapi dibius dulu anak-anak, dibius. Ya, ketika dibius sakit. Nah, ini ya. Pasti sakit, setelah itu sakit. Dikasih obat. Ya. Kalau yang les, yang kai, dari sakit dengan harapan jadi sembuh. Kalau enggak jadi tambah sakit. Ya, makanya tadi ada sahabat lam tidak berhasil, gagal. Ya. Gagal gitu. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, dari jemaah? Hah? Ente jangan tanya terus ente. Ente langganan. Iya, tafadhol. Silakan. syarat ya. Iya. Iya. Allahu a'lam bisawab. Ya. Yang namanya syarat itu harus dipenuhi. Ya. Syarat itu adalah maknanya ya ma yalzam min adamihi al adam wa la yalzam min wujudihi al wujud, tidak harus dengan adanya dia ada yang lain ya, karena tidak adanya dia tidak ada yang lain, dan tidak harus adanya dia ada yang lain. Itu definisi syarat. Seperti orang sholat syaratnya harus berwudu, tapi tidak semua berwudu harus sholat. Betul, orang sholat harus berwudu, tapi apakah orang berwudu harus sholat? Itu namanya syarat. Syarat masuk pondok ini lulusan SMA. Kalau tidak lulusan SMA gak bisa masuk. Apakah setiap orang lulus SMA harus masuk pondok tersebut? Nah, bukan, itu namanya syarat. Nah, syarat itu memang ulama bagi dua. Ada namanya syartus sihah, ada namanya syartul kamal. Syarat sahnya, ada syarat sempurnanya. Ya. Nah, di sini memang tidak disebut apakah tujuh itu adalah syarat sahnya atau syarat sempurnanya. Ya. Kemudian tiga ini beliau hanya katakan ya ya tidak akan terwujud kecuali dengan tiga ini. Ya, dengan tiga ini. Allahu a'lam bisawab, ya. Orang yang memang memiliki ilmu, ya, insya Allah diharapkan melahirkan keyakinan, melahirkan al-qabul, ya, karena ilmu itu akan melahirkan banyak kebaikan. Kalau memang kita di dalam mempelajari ilmu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, ya. Seperti orang belajar ilmu, man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradun minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah airihaha. Rawi Abu Dawud. Barang siapa belajar ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, tapi dia mempelajari hanya untuk mendapatkan bagian dunia, tidak bisa mencium bau surga. Namun ketika benar tujuannya mencari ilmu, saya lakin akan melahirkan apa? Al-qabul, menerima. Ya, melahirkan apa? Al-mahabbah, cinta. Melahirkan apa? Yaitu asidku, membenarkan. Ya. Tidak mungkin Nabi Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau disebut dengan As-Siddiq banyak membenarkan kalau tidak berilmu. Ya, beliau menerima al-qabul. Nah, ini memang tidak dijelaskan. Namun kalau melihat tiga ini, tiga perkara ini, ya, kalau mau dilihat dengan seksama, melahirkan yang tujuh. Jadi ilmu di bawahnya akan bercabang seperti al-qabul, as-siddiqu, al-mahabbah. Ya, sudah enam, tinggal satu lagi. Namun apakah disebut sebagai yang sana syartul kamal yang tujuh, yang tiga syartus sihah. Namun yang pasti beliau mengatakan di sini perkara tiga ini harus ada Ah, namun kalau kita telusuri, kalau ini ada dan benar, pasti ketika orang berilmu melahirkan keyakinan. Orang berilmu ketika yakin menerima kabul, ketika menerima ya bahwa sholat wajib, kita senang cinta dengan sholat. Ketika tahu talabul ilmu wajib, ilmunya tahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kita terima kabul, kita cinta dalam menuntut ilmu, bukankah demikian? Nah ini ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, artinya hal tersebut bisa jadi ini melahirkan, ilmu melahirkan yang bagian dari tujuh itu. Namun tiga ini jangan sampai tidak ada sama sekali. Ya, karena kalau kita lihat, kalau memang benar, jujur, konsekuensinya menerima, kabul. Kalau benar kabul, konsekuensinya cinta, yaitu mahabbah. Demikian. Tapi di sini, kalau orang itu berilmu tapi tidak yakin, tahu tapi tidak yakin, iblis tahu tapi ternyata tidak yakin, iblis. Ya, orang munafik tahu. Ya, dia mengamalkan tapi tidak yakin, hatinya tidak menerima, munafik mengamalkan. Nah ini, maka di sini sepertinya dipatok tiga perkara ini. Pertama, yakin itu batin, ya. Inkiyat menjalankan itu dohir. Ilmu perangkatnya, perangkatnya, sarananya, ya. Sarananya ilmu untuk menggerakkan keyakinan dalam hati. Sarananya dan ilmu untuk menggerakkan dohirnya, ya. Sehingga apa? Kemudian melahirkan yang lain, mahabbah, al-qabul, as-sidqu, ya, al-ikhlas. Tambah tiga ini, tujuh. Allahu a'lam bishawab. Demikian, ya. Ada lagi? Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap istiqomah para jemaah. Tolong semuanya sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala masing-masing. Kemudian jangan lupa amar ma'ruf nahi mungkar, saling tausiah, saling nasihat, jangan berhenti mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Ya, karena kita melihat luar biasa peristiwa-peristiwa yang ada. Sekali Allah memberikan cobaan, sekian banyak korban baik jiwa maupun harta. Mudah-mudahan diselamatkan kita dari kejadian itu. Dan yang mendapatkannya semoga diberikan kesabaran. Kita bantu dengan doa, kita bantu dengan materi kalau memang itu bisa dilakukan. Kemudian seandainya na'udzubillahi min dzalik kita tertimpa, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi